belum tahu siapa namamu, jadi bagaimana aku menyapamu? Kalau kau tak tahu, tak perlu menyapaku. Cakep sih cakep, cuma sadis loh. Aduhai nona manis, sungguh mati ya manis. Bila kau marah manis, malah bertambah manis. Emangnya gula? Wahai pemuda tampan, merayu di jalanan, sungguh tak tahu sopan, dasar laki kampungan. Rupanya sengaja engkau kan menggangguku. Hey, hey. Nanti ku adukan pada orang tuaku. Tolong beritahu siapa namamu, agar aku dapat memanggil namamu. Tak perlu kau tahu siapakah namaku. Namanya siapa sih? Gak tahu. Aduhai nona manis, sungguh mati ya manis. Bila kau marah manis, malah bertambah manis. Wahai pemuda tampan, berayu di jalanan, sungguh tak tahu sopan, dasar laki kampungan. Rupanya sengaja engkau kan mengganggu. Tolong beritahu siapa namamu, agar aku dapat memanggil namamu. Tak perlu kau